Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha ladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin fin nar a'adhanallahu ayyakum minan nar. Alhamdulillah, kembali kita melanjutkan pelajaran kita. Sebelum kita baca masuk pada keterangan, kita sedikit murojaah mengingat dari faedah dan keterangan yang sudah kita ambil pada pertemuan yang lalu. Pada pertemuan yang lalu kita dapat faedah, kita dapat keterangan bahwasannya Rasul yang Allah subhanahu wa ta'ala utus itu sangat banyak. Rasul yang Allah utus itu sangat banyak. Dan ya, utusan tersebut tidak terbatas dengan 25. Nah, menunjukkan bahwasannya utusan yang Allah utus untuk mendakwahkan kepada umat manusia itu sangat banyak. Dalilnya apa? Fatur. Muflih. Muhammad Farih. Yang kuat suaranya, angkat suaranya biar dengar temannya. Dengar, yang lain ada dengar? Dapat? Nah. Yang lain apa lagi? Muhammad Dera. Dengar enggak yang lain? Ada dengar? Nah. Itu dalil yang menunjukkan bahwasannya utusan setiap umat Allah subhanahu wa ta'ala utus Rasul, walaqad ba'atna fi kulli ummatin rasulan. Dan sungguh kami mengutus setiap umat seorang rasul. Ani'budullaha wajtanibut taghut. Kemudian firman Allah juga, thumma arsalna rusulana tatra. Kemudian kami utus rasul-rasul kami secara berkesinambungan. Terus menerus. Kullama ja'a ummatan rasuluha kadzabu. Naam. Naam. Ya, kita baca. Dilihat kitabnya halaman 12. Yang mana pada keterangan sebelumnya kita sudah menjelaskan bahwasannya dikatakan di situ qala rahimallah wa mundu dhahara Ibrahim alaihissalam lam yu'dam tauhid fi dzurriyyati. Ketika Ibrahim alaihissalam diutus, ya, itu tauhid terus menerus tidak pernah hilang, ada terus menerus sampai pada anak keturunannya. Naam. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah katakan, waja'alaha kalimatan baqiyatan fi aqibihi la'allahum yarji'un. Dan kami jadikan kalimatnya itu baqiyah. Kalimat tauhid terus ada. Naam. Pada keturunannya la'allahum yarji'un. Naam. Fa idza kana haula'il imam fa nadhkuru syai'an min ahwalihi la yastaghni muslimun an ma'rifatiha. Maka kalau keadaannya demikian bahwasannya Ibrahim adalah seorang imam, imam di dalam tauhid, yakni mengajak penyeru kepada tauhid, dia imamnya. Ketika ya munculnya Ibrahim alaihissalam, Allah utus Ibrahim, semenjak hari itu tauhid di muka bumi enggak pernah hilang, terus ada. Nah, sehingga dia dikatakan imam. Nah. Fa nadzkuru syai'an min ahwalihi, maka kita sebutkan sedikit dari keadaan beliau. La yastaghni muslimun an ma'rifatiha, yang seorang muslim ya perlu untuk mengetahuinya, ya perlu untuk mengetahuinya. Fanaqul, dikatakan ya, kami katakan fi sahih, di dalam sahih, yakni sahih Bukhari dan sahih Muslim, dikatakan dalam sahih Bukhari dan sahih Muslim ya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasannya Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau ya mengatakan, bersabda, lam yakdzib Ibrahimu nabiyyun alaihi salatu wassalam qattun illa thalatha kadzabat. Nah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi Ibrahim itu beliau tidak pernah berdusta, berbohong, kecuali ya dalam tiga keadaan, tiga kondisi. Menunjukkan di sini bahwasannya Nabi Ibrahim itu adalah seorang yang jujur. Seorang yang jujur. Adapun kedustaan, kebohongan yang beliau katakan, ya. Ya. Kemaslahatannya itu lebih besar dari sekedar kebohongan. Kalau itu dikatakan bohong atau dusta. Tapi ya itu adalah tauriyah. Nah. Andai kata itu dikatakan bohong. Nah, kemaslahatannya lebih besar. Sintaini fi dzatillah. Dua berkaitan dengan zat Allah Subhanahu wa taala. Qauluhu inni saqim wa qauluhu bal fa'alahu kabiruhum hadza. Naam. Dua berkaitan dengan zat Allah Subhanahu wa taala. Ketika beliau mengatakan inni saqim, sesungguhnya saya sedang sakit. Ya. Dan bal fa'alahu kabiruhum hadza. Yang berikutnya beliau mengatakan bahkan yang melakukan ya ini yang besar ini, yakni dalam satu momen keadaan yang mana pada pertemuan yang lalu sudah kita sebutkan bahwasannya ketika itu kaumnya ya mengadakan ritual hari besar yang kita sebutkan ya, semua penduduk kampung ketika itu diharuskan untuk ya mengikuti ritual tersebut di tempat khusus, semua tidak ada yang tersisa satupun. Nabi Ibrahim termasuk yang diajak oleh kaumnya. Ketika dia diajak, dia mengatakan inni saqim, sesungguhnya saya ini sakit, saya sakit. Akhirnya Nabi Ibrahim tinggal sendiri di kampung. Ya, yang lain pada keluar semua. Nah, fanadzara nadzaratan fin nujum faqala inni saqim. Sekali beliau melihat ke bintang, kemudian beliau mengatakan saya sedang sakit. Nah, sudah menyiapkan rencana ini Nabi Ibrahim ketika itu, sehingga beliau mengatakan beliau sakit. Ketika ya orang-orang yang di kampung sudah pada pergi semua dan kosong kampung ketika itu, ya beliau mulai masuk ke tempat ya penyembahan. Ya, penyimpanan berhala-berhala yang mereka tempatkan di suatu tempat. Mereka, Nabi Ibrahim hancurkan semua berhala-berhala ya, dengan kampaknya ya, disisakan satu berhala yang besar, digalungkan kampak di atas berhala yang besar, di leher berhala tersebut. Ketika pulang, ya, kaumnya ya mau pergi menghadap ke berhala tersebut, pulang dari acara tadi menghadap lagi, melihat ternyata mereka melihat kondisi berhala-berhala tersebut sudah hancur berkeping-keping, sehingga mereka melihat kejadian seperti itu, wah marah, geram mereka, nggak ada yang tertuju ya tertuduh kecuali Nabi Ibrahim, karena ya tuduhan mesti menuju ke Ibrahim karena dia sendiri yang enggak pergi. Maka ya didatangkan Ibrahim diinterogasi oleh pemuka kaumnya, kamu yang melakukan seperti ini dan menghancurkan berhala-berhala kami. Nah, apa kata Nabi Ibrahim? Naam. Di sini beliau mengatakan bal fa'alahu kabiruhum hadza. Bahkan yang menghancurkan ini yang besar ini, itu kampaknya ada di leher dia. Ya, barang buktinya ada. Naam. Nabi Ibrahim katakan seperti itu. Kaumnya ya melihat, ya gak mungkin benda mati bisa seperti itu menghancurkan yang lainnya. Nah, tanya coba. Nah, akhirnya karena mereka sudah terlanjur marah, mereka ya menghukum Nabi Ibrahim dengan membakar beliau hidup-hidup. Tapi Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan beliau. Nah, ini ya dalam dua ayat ini. Dalam satu kejadian. Nah, wa wahidatan fi sya'ni sarah, dan satu lagi pada ya keadaan sarah. Sarah ini adalah istrinya Nabi Ibrahim. Sarah ini adalah istrinya Nabi Ibrahim. Fa innahu qadimal arda jabbar. Ya. Yang mana ketika itu kejadiannya Nabi Ibrahim ya bersama istrinya melewati sebuah negeri ya yang rajanya itu adalah orang yang kejam. Nah, wa ma'ahu Sarah. Dia ya bersama Nabi Ibrahim ada istrinya yang bernama Sarah. Wa kanat ahsanan nasi, dan Sarah ini adalah wanita yang sangat rupawan, sangat cantik. Faqala laha, ya, tentu Nabi Ibrahim ya tahu karena ini penguasa negeri ini adalah orang yang kejam, tahu resikonya membawa ya istri ya. Apalagi istri beliau katakan ahsanan nas. Faqala laha, maka Nabi Ibrahim berkata kepada istrinya, inna hadzal jabbar iya'lama annaki imra'ati yaghlibini 'alaik. Naam. Sesungguhnya penguasa negeri ini adalah orang yang jahat. Dan kalau dia tahu annaka imra'ati, bahwasannya engkau adalah istriku, maka dia pasti akan mengalahkanku dari engkau. Yakni dia akan merampasmu dari aku. Nah, mengambil dengan paksa. Kalau tahu bahwasannya engkau adalah istriku. Fa'in sa'alaki akhbirihi annaki ukhti. Nah, ini beliau katakan. Fa'in sa'alaki, maka kalau engkau nanti ditanya, wahai Sarah, akhbirihi, khabarkan, ya, katakan kepadanya, annaki ukhti, bahwasannya engkau adalah saudari perempuanku. Hah? Jangan katakan engkau itu istriku. Katakan bahwasannya engkau itu saudari perempuanku. Fa innaki ukhti fil Islam, karena engkau itu adalah ya saudaraku se-Islam. Fa inni la a'lamu fil ardi musliman ghairi wa ghairaki. Naam. Karena aku enggak tahu, karena tidak ada di muka bumi ini orang yang Islam, yang muslim selain aku dan engkau. Nah, ini ya yang dikatakan ya tentang Sarah. Katakan nanti bahwasannya engkau itu adalah saudari perempuanku. Kalau jangan katakan istri. Nanti kalau katakan istri, mereka pasti merampas, ya. Mengambil paksa. Karena ya, ini terkenal raja ini jahat. Nah, dan pasti nanti dia akan membunuh. Nah, falamma dakhala al-ardahu ra'aha ba'du ahli Jabbar. Maka ketika ya beliau mulai masuk ke negeri tadi, dilihat ya sama pasukannya. Naam. Pasukan dari raja yang kejam tadi. Fa'atahu faqala lahu, maka pasukannya tadi datang ya dan berkata kepada rajanya, laqad qadima ardaka imra'atun la yanbaghi laha an takuna illa laka. Dan sungguh telah datang, telah singgah di negerimu ini seorang wanita yang enggak pantas kecuali untuk engkau wahai paduka. Nah, ada wanita yang singgah di negerimu yang mana itu enggak pantas kecuali untuk engkau. Fa arsala ilaiha fa utiya biha. Maka ya raja tadi mengirim utusan untuk mengambil paksa Sarah. Faqama Ibrahim alaihissalam ila sholat. Kemudian Nabi Ibrahim berdiri untuk sholat. Falamma dakhalat alaihi. Naam. Ketika ya raja tadi menemui Sarah, ya, lam yatamalak anbasata yadahu ilaiha. Tiba-tiba enggak mampu tangannya menyentuh Sarah. Kaku tangannya. Naam. Fakubidat yadahu qabdatan syadidatan. Tiba-tiba tangannya itu kaku dengan ya sangat kaku. Naam. Faqala laha, maka raja tadi mengatakan, Uda'i Allah an yutliqa yadil falakillah an la adurruki. Nah, berdoalah kepada Allah. Uda'i Allah. Mintalah kepada Allah, berdoalah kepada Allah. An yutliqa, agar Allah melepaskan beban yadai yang ada di tanganku. Falaki Allah la adurruki fa fa'alat. Naam. Maka cukuplah bagimu Allah dan saya enggak akan memudaratkan engkau. Maka ya Sarah berdoa kepada Allah. Fa fa'alat, dia berdoa. Akhirnya lepas yang tadinya kaku ya. Jadi normal seperti biasa. Fa'ada. Kemudian ternyata dia setelah lepas kembali lagi, mengulangi lagi. Fakubidat yadahu asaddu minal qabdatin ula. Tiba-tiba dia tangannya kaku lagi. Ya, sudah dilepaskan ya. Kembali lagi mau menyentuh Sarah. Akhirnya Sarah berdoa lagi. Ya. Karena raja tadi tangannya kaku lagi, ya. Asadda min qabdatin ula, yang lebih lagi dari yang sebelumnya. Faqala laha, maka kembali lagi dia berkata kepada Sarah, mitla dzalik, seperti yang perkataan yang pertama, berdoalah kepada Allah, aku tidak akan memudaratkan engkau. Nah. Fafalat, Sarah berdoa lagi. Meminta kepada Allah. Fa'ada. Tapi ternyata dia mengulangi lagi. Karena hatinya sudah jelek. Hatinya sudah rusak. Dalam kondisi seperti itu. Ya, bukan dia ambil pelajaran. Nah, karena hatinya sudah busuk. Ya diulang lagi memaksakan. Nah. Fa'ada. Dia ulang lagi. Fakubidat yadahu asadda minal qabdatainil ulayain. Nah, ternyata tangannya kaku lagi seperti dua yang pertama. Nah, faqala adai Allah ayutliqa yadai walaki Allah an la adurruki fafa'alat wa utliqat yadah. Naam. Yang ketiga, ya, dia mengatakan seperti itu lagi. Berdoalah kepada Allah karena ini lebih lagi. Naam. Berdoalah kepada Allah, mintalah kepada Allah, aku enggak akan memudaratkan engkau. Fa fa'alat. Maka Sarah ya berdoa kepada Allah. Wa utliqat yada. Tangannya akhirnya normal kembali, lepas. Naam. Wada'a alladhi ja'a biha wa qala lahu innaka innama Ji'tani bisyayatin walam ta'tini bil insan. Bi insan. Nah. Dan dia wada'a alladhi ja'a biha, memanggil orang yang mendatangkan sarah tadi. Wa qala lahu, dan berkata raja tadi, innaka ji'tani bisyaiton. Sesungguhnya engkau ini, yang kamu bawa ini kepadaku ini adalah syaiton. Walam ta'ti ini insan. Kamu bukan bawa manusia. Kenapa? Saya enggak bisa menyentuh. Ketika saya mau menyentuh, tiba-tiba tangan saya kaku. Saya ulangi untuk kedua kalinya, kaku lagi. Ketiga kalinya gitu juga. Makanya dia katakan, raja tadi katakan bahwasanya ini bukan manusia ini. Nah. Fa akhrijha min ardi. Maka keluarkan dia dari negeriku, dari bumiku, karena ini bahaya ini kalau di sini. Saya aja mau menyentuh. Wah, seperti itu. Wah, bahaya. Keluarkan dia dari bumiku. Wa atiha hajar. Kemudian dia raja tadi pun memberikan ya hajar, yakni wanita yang nanti jadi istri Nabi Ibrahim alaihissalam, ibunya Nabi Ismail yang bernama Hajar. Qala faqbalat tamshi falamma ra'aha Ibrahim alaihissalam insarafa faqala laha mahyam qala khairan kafallah yadal fajir wa akhdama khadiman. Naam. Ketiga ya Sarah keluar, maka dia berjalan dan melihat Ibrahim, menemui Ibrahim, dan faqala laha, Ibrahim bertanya kepadanya, mahyam, bagaimana kabarmu? Qala khairan, saya baik-baik saja. Kafallah, sungguh Allah ya telah menjaga aku dari tangannya orang fajir, orang yang jelek. Kemudian memberikan aku khadiman, pelayan. Qala Abu Hurairah, kata Abu Hurairah ya, ketika beliau meriwayatkan hadis ini, fatilka ummukum ya bani ma'is sama, maka itu Hajar itu adalah ibu kalian wahai bani ma'is sama, ya, bani air langit. Di situ ada keterangan footnote nomor 1. Iya kan? Wa yaqsudu Abu Hurairah radhiyallahu anhu al-Arab, yang diinginkan Bani Sama, yakni yang dimaksud adalah Bani Arab, suku Arab. Ya, yang dimaksud adalah orang-orang Arab. Likasrati mulazamatihim lil falawati allati biha mawaqil qatri li ajli ra'i dawabihim. Naam. Dikarenakan seringnya mereka singgah. Ya, perkataan Bani Ma'isama karena orang-orang Arab itu seringnya singgah ya pada tempat-tempat yang curah hujannya itu banyak. Li ajli ra'i dawabihim. Untuk apa? Mengembala hewan ternaknya. Perkataan Bani Sama itu seperti itu. Dan dikatakan pula oleh Imam Ibnu Hajar dalam Fathul Bari, naam, fa fihi mutamassikun liman za'ama annal araba kullahum min waladil Ismail. Dan ini sebagai dalil, ya, bagi siapa yang mengatakan bahwasannya Arab, suku Arab itu semuanya dari keturunannya Ismail. Dan dikatakan pula dari perkataan aroda bima isama dengan ma sama zamzam. Ya, ini zamzam. Li annallaha anba'aha li Hajar. Karena Allah subhanahu wa ta'ala memunculkan zamzam itu karena Hajar. Fa'asha waliduha. Kemudian beliau menghidupin anaknya dengan air tersebut. Wakila aroda Aus wal Hajrat. Ada pula yang mengatakan Bani Sama itu adalah suku Aus dan Hajrat. Lianna jaddahum Amr ibnu Muzayyikian. Naam. Kana yusamma bidzalik. Karena kakeknya yang bernama Amr bin Muzayyikian itu dinamakan dengan Bani Sama, Bima Isama. Naam. Bani Ma'isama. Li'annahu kana idza aqtahan nas aqama lahum maqamal matar. Karena ya, dia ini Amr ibnu Muzayyikian ini kalau datang musim pacekli, dia mengumpulkan manusia, menggiring kaumnya ya menuju tempat-tempat ya yang banyak curah hujannya. Naam. Wallah taala alam bisawab. Ini keterangannya. Naam. Walhasil di sini ya kita dapati keterangan yang mana kisah tentang Nabi Allah Ibrahim alaihissalam dengan istrinya. Naam. Allah jaga beliau. Naam. Dengan istrinya dari tangannya orang fajir. Dan syahid di situ ada dikatakan bahwasannya Nabi Ibrahim tidaklah pernah berdusta kecuali tiga kondisi. Yang pertama tentang dua, yang pertama tentang zat Allah, yang terakhir tentang apa? Sarah istri beliau. Walil Bukhari, dan dalam periwayatan Imam Bukhari ya, diriwayatkan oleh Imam Bukhari, dikatakan di situ inna Ibrahim alaihi salam lamma suila anha, ketika Nabi Ibrahim ditanya ya, ditanya, kalau periwayatan yang tadi yang pertama kita fahamin bahwasannya ya Sarah ini nanti dia dipanggil dahulu, kalau di sini Ibrahim yang dipanggil dahulu. Lamma suila qala hiya ukhti, dia adalah saudaraku. Thumma raja'a ilaiha, kemudian dia kembali kepada istrinya. Faqala la tukadzibi hadithi, jangan engkau dustakan perkataanku wahai Sarah. Ya ini jangan engkau berbeda nanti kalau kamu ditanya sama raja tadi, jangan berbeda. Naam. Siapa ini? Jangan kamu katakan, oh saya istrinya. Jangan berbeda. Naam. Katakan bahwa saya adalah saudara. Saudari perempuan. Naam. Fa inni akhbartuhum annaki ukhti. Sesungguhnya aku menghabarkan, memberitahu mereka bahwasannya engkau itu saudariku. Wallahi ma 'alal ardi mu'minun ghairi wa ghairuki. Demi Allah, enggak ada di muka bumi ini seorang yang mukmin yang beriman selain aku dan engkau. Fa arsala biha ilai. Naam. Maka diutuslah, dibawalah Sarah kepada mereka, pada raja tadi. Faqama ilaiha, raja tadi ya menghampiri Sarah. Faqamat tatawadda wa tusalli, kemudian Sarah berdiri dan berwudu kemudian sholat. Faqalat Allahumma in kuntu amantu bika wa bi rusulika wa ahsantu farji ila illa ala zauji. Nah, kata Sarah, dia berdoa kepada Allah, ya Allah, jika engkau memandang diriku, melihat diriku beriman kepadamu dan rasulmu, maka jagalah kehormatanku kecuali kepada suamiku. Nah, ini doanya Sar. Fala tusalit alayya yadal kafir, janganlah engkau kuasakan. Janganlah engkau beri kesempatan tangan orang kafir ini untuk menyentuhku. Setelah Sarah berdoa seperti itu, faghatta hatta raqada birijlihil arda, tiba-tiba ya raja tadi tersungkur gemetar sampai berlutut dengan dua lututnya ke bumi. Faqalat, maka Sarah berdoa lagi, Allahumma in yamut yuqalu hiya qataltahu, ya Allah, jika dia mati dalam kondisi seperti itu, nanti aku akan dikatakan aku pembunuhnya. Aku yang membunuhnya. Fa'ursila, maka ya, tiba-tiba dilepaskan normal lagi kondisi orang tadi, raja tadi. Tsumma qama ilaiha, kemudian lagi ya, datangin Sarah lagi, mendekati Sarah lagi. Faqamat tatawadda wa tusalli, kembali Sarah berwudu dan salat. Wa taqul Allahumma in kunta amantu bika wa bi rusulika, kedua kalinya Sarah berdoa lagi. Wa ahsantu farji ila illa ala zauji. Nah, ya Allah, jika engkau melihat aku beriman kepada engkau, kepadamu dan kepada rasulmu. Nah, wa ahsantu farji illa ala zauji. Wa ahsantu, dan jagalah kehormatanku kecuali kepada suamiku. Naam, fala tusallit alayya hadzal kafir, janganlah engkau kuasakan ya orang kafir ini kepadaku, jangan sampai dia bisa menyentuh aku. Faqad hatta raqada bi rijlihi, kembali ya, dia tersungkur lagi, terjatuh gemetar. Naam, kembali Sarah melihat kondisinya seperti itu. Faqalat, Sarah berdoa lagi, Allahumma iyamut yuqalu hiya qataltahu, ya Allah, jika dia mati, nanti aku khawatir aku akan dikatakan akulah pembunuhnya. Fa ursila fi thaniya aw thalith, maka ya terlepaslah kondisinya untuk kedua kali atau ketiga kalinya. Naam. Ini dalam periwayatan Imam Bukhari. Kalau yang pertama tadi riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Faqala wallah ma arsaltum ilayya illa syaitan, demi Allah, tidaklah ya yang kalian bawa ini kepadaku kecuali syaitan. Arji'uha ila Ibrahim, kembalikan dia kepada Ibrahim. Wa'atuha hajar, dan berikan dia ya hajar. Faraja'at ila Ibrahim, maka dia kembali kepada Ibrahim. Faqalat asha arta, naam asha arta ya, Sarah mengatakan, tidaklah kamu melihat, innallaha qabatal kafir. Ya, innallaha qabatal kafir wa ahdamal walidah. Naam, sesungguhnya Allah telah meringkus orang kafir, telah menghinakan orang kafir. Dan dia memberi engkau pembantu. Naam, wallah ta'ala alam bisawab. Lebih dan kurangnya kita